Lon rasa cinta lam hati sang kamekan kenangan ngon ade lon simpan cukup jang. Lon rasa cinta lam hati sang kamekan kenangan ngon ade lon simpan cukup jang. Dasih yang tau kebe sama hubungan yang kalih tabina, tapi jino mandum kasirna walau di hati mantang cinta. Tahu kebe sama hubungan yang kalian tak bina, tapi jino mandum kasirna walau di hati mantang cinta. Peace3.net